takkan kau bahagia. Biar, biarlah sedih, usah kau kenang lagi. Biar ini hidupku sendiri.

bulan pun tiada bersinar terang. Resah, hati ini semenjak diriku bagai musafir lalu yang haus dahaga. Sampai kapan juga akan ku tempuhi, dan kini akhirnya ku temui. Akan ku sambut kedatanganmu dengan lapang hati dan bahagia. ini tuh. terasa sunyi. Bulan dan bintang bersembunyi. Hujan turun tiada berhenti, membasahi bumi. Oh dingin sekali. Kasihku di manakah kau kini? Lama sudah aku mencari. Ku ingin kau datang untuk menemani hatiku yang